bapak-bapak sesuatu yang ditinggalkan. Nah, sesuatu yang ditinggalkan itu siapa saja bisa melakukannya ya. Ya. Contohnya untuk menulis. Ya, la taktub. Aslinya mampu untuk menulis. Ya toh. Ya, kemudian jangan la taktub, kelas. La taktub. Mampu. Ya, seperti itu. Jadi bab meninggalkan bukan bab untuk melakukan. Kalau bab melakukan sesuatu itu berarti dikaitkan dengan kemampuan. Kalau meninggalkan sesuatu bukan kaitan dengan kemampuan. Orang minum khamr, la asati an atrukul khamr. La. Nah, ada la fi ma la asati. Ini pada perkara yang aku tidak mampu untuk meninggalkan. Antum mampu mengerjakan, seharusnya bab Allah antum mampu untuk meninggalkannya. Berbeda apabila seorang diperintah, ya akhi afalkat wallahi ma asati bi akhi, ana ma indi taqa wala indi istita'a wala indi kafa'a. Ana afal ma amr. Ini ada wajih syai'un wajihun, walakin syai' anta fa'ilu bihi thumma umirta bi an tatruka hadha syai' fi istita'atika ya akhi. Nah, sesuatu yang kamu kerjakan pun ada larangan untuk tidak kamu kerjakan sesuatu tersebut, maka itu sesuatu yang antum punya kemampuan untuk meninggalkan. Nah, begitu. Wahia mustata'atun, babaturuk adalah sesuatu yang mampu dilakukan. Fal insanu mustati'un alla yaf'al. Insan itu mampu untuk tidak melakukan sesuatu. Wa amal amru, untuk tidak, maksud insan mampu untuk tidak melakukan sesuatu sebagaimana dia mampu melakukan sesuatu tersebut. Fal wa amal amru faqad qayyada bil istita'ah. Adapun perintah itu disyaratkan apa? Dengan kemampuan. Li'annahu taklifun bi'lif fi fi'lin. Karena apa? Perintah itu berupa taklif, pembebanan dengan sesuatu perbuatan. Faqad yustata'u dhalikal fi'lu wa qad la yustata'u. Terkadang mampu perbuatan tersebut, kadang tidak mampu. Wal ma'muru ya'ti bil ma'muri bih hasba istita'atihi. Yang diperintah itu mengerjakan apa yang diperintahkan dengannya. Hasba istita'ati, sesuai dengan kemampuan dia. Wa matala lamma nuhiya an syurbil khamr wal manhi mustati'u adam syurbih. Tatkala dilarang dari minum khamr, yang dilarang, maksudnya orang yang dilarang itu mustati' mampu untuk tidak meminumnya. Wa sholatu ma'murun biha. Salat ada sesuatu yang diperintahkan dengannya. Wa yusalliha ala hasbi istita'ati min qiyamin wa illa fa an julusin wa illa fa huwa muttashi'un. Maka dia mampu mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya. Dari berdiri, kalau tidak mampu berdiri, maka duduk, kalau tidak mampu duduk, maka dia berbah. Wa mimma yuwaddihu fil hissiyat malau kila al-insan. Dan di antara perkara yang lebih bisa menjelaskan lagi, bil hisyat, dalam perkara-perkara yang hisyat, perkara-perkara yang apa? Yang lawan daripada abstrak itu apa? Yang real gitu. Apa? Hisyat itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, konkret. Sesuatu yang konkret begitu, bukan sesuatu yang abstrak ya. Malau kila insan, kalau dikatakan kepada seorang insan, la tadkhulu min hadzal bab. Alhamdulillah. Jangan engkau masuk dari pintu ini. Fa innahu mustati'un alla yadkhula. Sungguh dia mampu untuk tidak masuk ke dalam rumah ini dari pintu ini. Li'annahu tarku, karena apa? Meninggalkan sesuatu. Walakila lahu ihmil hadhihi sahrata faqad yasi'a hamlaha waqad la yastati li'anna fi'lun. Kalau dikatakan padanya, angkat batu ini, nah, ada kemungkinan dia mampu mengangkatnya, ada kemungkinan dia tidak mampu. Karena apa? Fi'l. Ini sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita secara hisyat. Kemudian ketika tarkul manhiyat bakin ala umumihi, meninggalkan perkara yang dilarang itu masih pada keumumannya. Wala yustasna minhu, tidak ada pengecualiannya. Ila ma tu'tu daruratu ilaihi, kecuali apa yang menjadi darurah, sesuatu yang kemudian mengharuskan satu hal yang terpaksa. Kalau akil maithati li hifdh an-nafs, si makan bangkai dan bukan untuk menjaga jiwa diri. Wadafa'al ghussati bisurbi qalil min al-khamr, dafa'al ghussah. Dafa'al ghussah, ini ghussah, ada sesuatu yang ganjal di perut ini. Dengan minum membawa sedikit dari khamr. Ada sesuatu yang ganjal di, maksudnya ghussah itu seperti tulang itu loh, tulang makan ikan toh, ya toh, makan ikan guna ada tulangnya untuk makan, ganjal di rongkongan, nggak ada minuman yang lain kecuali khamr untuk bisa kemudian apa, memasukkan menambah tulang ikan tadi, akhirnya untuk minum khamr sedikit nggak apa-apa, darurah, atau aslinya bius itu kan nggak boleh aslinya ya. Buat orang tidak sadar kan boleh, paham? Aslinya kan nggak boleh, kan bius itu termasuk narkoba ya, ya. Buat orang tidak sadar gitu kan, aslinya manusia kan tidak sadar ya. Tapi karena suatu hal yang membuat betul, akhirnya dia dibuat tidak sadar. Karena kalau dalam keadaan tidak sadar kan banyak kewajibannya gugur, ya toh. Seperti sholat gugur kewajibannya, walaupun telah datang waktunya, walaupun habis waktunya. Tetap dia dalam keadaan tidak sadar. Ya membab darurah. Akhirnya bu, boleh seperti itu. Sebagaimana kaidah ya. Ad-darurah tubihul mahdurah. Suatu yang darurat itu akhirnya membolehkan sesuatu yang diharamkan. Karena sebab darurat maka diperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Wa nahyu an-nahyu alladhi yajib istinabuhu makan li tahrim wa makan li karahati yajuzu fi'luhu wa tarku aula min fi'li. Sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan makana apabila sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diharamkan, wa makana al-karaha, dan sesuatu yang hanya dimakruhkan, ya susu fi'lu, maka diperbolehkan untuk melakukannya, meninggalkannya lebih aula daripada mengerjakan. Ya, jadi yang terlarang di sini, yang harus ditinggalkan adalah sesuatu yang diharamkan. Adapun babul makruh, maka sebagaimana ma'ruf al makruh ma amar bihi syar ala tarkihi la ala sabili ilzam, suatu yang diperintahkan oleh syariah untuk ditinggalkan tetapi bukan dalam bentuk pelarangan, kelaziman, pelarangan. Al-khamis, al-ma'mur bihi ya'ti bihi mukallaf ala qadri taqatihi. Yang diperintahkan, ya'ti bihi mukallaf, seorang mukallaf mengerjakannya sesuai dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi jiwa kecuali apa yang dia mampu. Fa idza kana laysatu al-ityanu bi fi'li ala hayatil kamil. Apabila orang tersebut tidak mampu mengerjakan perbuatan tersebut sesuai dengan bentuk yang sempurna, atabihi ala maduna, maka dia mengerjakan di bawah daripada kesempurnaan. Duna itu di bawah dari kesempurnaan. Fa idza lam yastati ayusalli qa'iman shalla jalisan. Kalau dia tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka salat dalam keadaan duduk. Fa idza lam yastati al-ityana bil wajib kamilan ata bima yaqdur alaihi minhu. Kalau dia tidak mampu mengerjakan perkara yang wajib secara sempurna, maka dia mengerjakan apa yang mampu dia lakukan. Baiklah, dalamnya kalau anda hamil ma'i ma'ak fil wudhu'i tawadhu abimah anda watayamma lil baqi. Apabila tidak ada badannya air yang cukup untuk berwudhu, tawadhu abimah anda, maka dia berwudhu dengan apa yang ada, apa yang dia miliki, dan sisanya tayamum. Ini masih perselisihan di antara para ulama ya. Kalau kemudian dia punya air, airnya kalau untuk wudhu tidak cukup. Dia basuh tangan, muka dah selesai, air habis. Ini menurut pendapatnya Syekh di sini, Syekh Abdul Muslim. Maka sisanya dengan tayyib, tayyamum. Wa tayyamum lil baqi. Maka dia kan tangan dulu. Umur, air, wajah. Tangannya belum. Tangannya, kedua tangannya, kepalanya, kakinya dengan apa? Apa yang dilakukan kalau menurut Syekh ini apa? Tayyamum lil baqi. Maka dia bertanya untuk yang lainnya. Bagaimana tayyamumnya? Sementara tayamum kan tayamum itu tidak seperti wudu. Maka para ulama mengatakan apa? Ya tayamum. Kalau seseorang mendapatkan air tapi airnya tidak cukup untuk berwudu, itu tidak dikatakan bahwasanya dia mendapatkan air. Karena yang dimaksud mendapatkan air adalah mendapatkan air untuk wudu secara sempurna. Nah. Ya. Berarti orang mandi wajib janabah, gitu. Terus ada air cukup untuk wudu. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan sekarang? Janabah toh? Sekarang janabah dia. Enggak punya air kecuali satu sok atau satu mut, satu gini satu mut. Kalau empat ini berarti empat itu sama dengan satu sok. Nah. Apa yang dia lakukan? Fa'in lam tajid ma'an fatayammam sa'idan thayyiban. Kalau engkau tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Maknanya apa? Kalau air tadi tidak bisa sempurna untuk mandi, maka maknanya kita tidak bisa dikatakan kita telah mendapatkan air. Karena air ini tidak cukup untuk mandi, maka bertayamumlah. Sebagaimana kita tidak mendapatkan air kecuali hanya untuk cuci tangan, cuci muka dah. Setelah itu enggak dapat apa-apa, enggak untuk masuk pahala. Jangan enggak usah. Tidak usah pak, tidak usah berwudu. Kalau yakin bahwa air tersebut tidak cukup untuk berwudu secara sempurna, tinggalkan air, baru kemudian setelah itu bertayamum. Yusrun. Kalau saya ini tawadda indahu wa tayamum lil baqi. Maksudnya kakinya mau dusap-usap dengan kalau makul, tidak ada menahadul qiyas wala iqtita'an nas wala isyaratun nas, la ada. Yang nantinya membedah dengan satu surah, tidak ada surah kedua ketiga, tidak ada. Kecuali orang Hanafi, orang Hanafi, yang nantinya punya orang Hanafi itu plek-plek, kemudian tangan, plek-plek muka, plek-plek tangan, plek-plek kepala, plek-plek kaki, kita yang punya orang Hanafi. Tidak ada jumhur, katakan tidak, nantinya punya satu kali saja, plek, tangan, selesai. Wa'id alam yastati ikhraju sa'ili zakatil fitr, وقدر على اخراج بعده اخرجه. Kalau dia tidak mampu mengeluarkan satu sa' zakat, satu sa' berarti 4 amdad ya. Ini satu mud ya. Satu mud. Kalau satu sa' berarti apa? 4 kalinya. 1 2 4. وقدر على اخراج بعده, kemudian dia mampu untuk mengeluarkan zakat sebagian saja, maka wajib bagi dia. Allahu alam, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kalau enggak mampu, mampunya setengah sok, berarti orang ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Bahkan orang ini wajib untuk dizakati, bukan untuk mengeluarkan zakat. Buktinya kalau kemudian orang zakat ya, ada nisabnya toh. Zakat itu kan ada nisabnya. Sebelum zakat fitrah juga ada nisabnya, sebelum zakat harta mal pun ada nisabnya. Kalau tidak sampai pada nisabnya kan tidak wajib baginya. Dia punya harta 84,5 gram emas ya. Atau punya uang sendiri itu 84,5 gram, wajib enggak dia zakat? Walaupun kurang setengah gram ya enggak wajib zakat. Sebagaimana nisabnya zakat fitrah itu berapa? Satu sa'. Kalau kurang dari satu sa', apakah boleh wajib bagi? Ya enggak. Allahu a'lam bishawab. فإنما أهلك من كان قبله بكثرة السؤال واختلافهم على الأنبياء. المن يعن في الحديث ما كان من المسائل في زمنه. يعني من يعنه فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة السؤال. Banyaknya pertanyaan yang membinasakan orang sebelum kalian. Larangan di sini dalam hadis ini ما كان من المسائل. Apabila soal ini termasuk di antara masalah-masalah di zaman pada zaman beliau. يترتب عليه تحريم شيء على الناس. Sebab masalah itu yang mengakibatkan pengharaman sesuatu atas manusia karena sebab pertanyaan di ya. Yang dilarang dari pertanyaan di sini banyak pertanyaan adalah pertanyaan yang itu terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengakibatkan apa? Akhirnya sesuatu tersebut diharamkan atas manusia karena sebab soal di pertanyaan di ya. Itu tidak terjadi kecuali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena setelah meninggalnya beliau selesai urusan agama sempurna. Tidak ada lagi yang dikurangi, tidak ada lagi yang ditambah. Wa ma taratab alaihi ijabu syai' fihi misaqqat kabir. Wa ma taratab alaihi ijabu syai' fihi misaqqat kabiratun. Wa qad la yastata'. Dan juga apa yang mengakibatkan atasnya apa? Kewajiban atas suatu yang di dalamnya ada masyaqqah, hal yang memberatkan sekali. Waqatlah saya, mungkin ini suatu yang tidak mampu dilakukan. Yang pertama ya, karena pertanyaannya akhirnya suatu ini dilarang. Kemudian yang kedua, karena pertanyaannya suatu ini dua, sibukkan. Sementara dalamnya apa? Masyaqqah kabirah, suatu yang sangat memberatkan. Kalau itu diwajib, kan terkadang tidak mampu. Seperti apakah haji? Kula amin. Haji pada haji setiap tahun. Haji setiap tahun mampu kira-kira. Karena haji saja 5 tahun atau 1 tahun sekali baru boleh. Baru boleh apa? Haji tahu. Sekarang dulu 5 tahun, sekarang tambah jadi 7 tahun. Orang haji itu untuk apa? Enggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau haji semangat sekali ya. Zakat itu lebih sedikit daripada haji. Zakat itu lebih sedikit dibandingkan haji toh. Haji sekarang 30 juta atau 35 juta. Baik. Kemudian zakat. Zakat itu 85 gram emas itu berapa sekarang? Berapa? 85. 1 gram berapa? Masa sampai 500 cm itu? Saat itu ngomong 500 atau 400? 400 terkali 850 ribu. 850 ribu besar tuh 4 juta. Jadi sama dengan haji. Dulu saya masih ingat itu ya, dulu masih 16 juta gitu. Sekarang 3 orang Indonesia itu kaya-kaya. Itu yang kaya, miskin juga banyak. Yang kaya itu negaranya yang kaya. Maksudnya itu kaya raya. Yang buat Jakarta itu, siapa ada rumah Jakarta? Pikiran. Jakarta itu saya lihat ada mobil aneh gitu, mobil besar, bagus. Tak pikir apa, terus saya tanya, itu mobil apa kayak gitu itu? Nah itu mobil perangnya Amerika itu namanya. Hammer apa ya? Itu banyak orang Jakarta itu punya itu. Hammer itu yang banyak dibomi sama orang-orang Irak sama orang Afghanistan itu. Itu harganya yang paling murah itu 1,7 miliar. Yang dipegang orang-orang itu rata-rata harganya 3,4 miliar, 3, jadi saya itu kaya raya, masya Allah. Tapi lihat apa saja tambang di dunia ini ada di Indonesia. Mas, ada di Indonesia semua, ada yang ada di Indonesia. Semuanya ada. Enggak bikin kaya rakyatnya, yang kaya-kaya yang miskin, yang miskin selama itu. Yang kaya pun curiga juga dari mana uang nggak bisa kaya. Rata-rata korupsi. Kalau tidak korupsi karena nggak punya kesempatan aja untuk korupsi. Coba kalau punya kesempatan korupsi. Katanya sejala abidu musibah. Wal manu alhu ba'da zamanihi, dan yang terlarang dari pertanyaan setelah zaman beliau, maka nafihi takalluf. Pertanyaan yang di dalamnya ada takalluf. Terlalu apa berlebihan ya. Watanatu takalluf watanatu itu sama hampir melampaui batas. Wa istiqal bima bihi amma huwa aham, menyibukkan dengannya dari apa yang lebih penting darinya. Dari pertama sesuatu yang menyibukkan, nah, sementara akhirnya meninggalkan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Qala Ibn Rajab fi jami'il ulumul hikam wa tanqasama an-nasu fi hadzal bab aqsaman. Manusia terbagi dalam masalah ini ada berapa macam, ومن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه. Di antaranya adalah para pengikut ahli hadis. Man sadda bab masail, orang yang menutup pintu pertanyaan. Hatta qalla fiqhuhu wa ilmuhu bi hududi ma anzalallahu ala rasulihi. Hingga sedikit sekali pemahaman dia dan ilmunya tentang apa? Hukum-hukum yang Allah SWT turunkan kepada rasulnya. Wa sara hamila fiqhi ghair faqih, sehingga dia termasuk akhirnya menjadi apa? Orang yang bawa fikih tetapi bukan orang yang faqih. Wa min fuqaha al-ra'yi, di antara fuqaha adalah al-ra'yi, orang yang lebih menggunakan rasionya. Man tawassa'a fi tawlidil masail, orang yang terlalu berlapang-lapang dalam menciptakan masalah, membuat-buat masalah sebelum kejadiannya. Ma yaqa'u fil adati minha wa ma la yaqa', apa yang terjadi pada adatnya dan juga apa yang belum terjadi. Apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi. Wastaghal bi takhallufil jawab, akhirnya dia sibuk dengan apa? Mencari-cari jawab andalika dari pertanyaan tersebut. Wa katratil khusumat fihi, dan banyaknya permusuhan wal jidal dan perdebatan dalam. Hatta tawallata min dalika iftiraqul qulub, sampai kemudian menimbulkan apa? Perpecahan hati. Wa yastaqirru fiha bisababil ahwa wa shahna wal adawa wal baghta, akhirnya istiqrar muncul di dalamnya sebab, karena sebab ini apa? Hawa nafsu, syahna itu saling apa? Saling keras ya, saling keras, saling permusuhan, saling benci. Wa yaqtaridu dhalika katsiran bi niyyatil mughalabati, kemudian disertai diiringi dengan itu banyaknya apa? Niat untuk mengalahkan. Wa talabul ulu wal mubaha, dan mencari apa? Kedudukan yang tinggi. Wal mubahati, yang berlomba-lomba. Wa sarful wujuhin nas, dan mengarahkan pandangan manusia kepadanya. Wa hadha mimma damahul ulama rabbaniyun, ini di antara perkara yang dicela oleh para ulama rabbaniyun. Wa dalla sunnatu ala qubhihi wa tahrimihi, dan sunnah menunjukkan tentang apa? Buruknya dan haramnya. Wa amal fuqaha al-hadis amilu nabi, adapun para fuqaha al-hadis dan beramal dengannya. Fa inna mu'dam hammihim al-bahtha an ma'ani kitabil, sebagian besar keinginan mereka, cita-cita mereka adalah membahas tentang makna-makna kitab Al-Quran. Wa ma yufassiruhu min as-sunan as-sahihah, dan juga dari apa yang menafsirkannya, menafsirkan daripada makna Al-Quran ini, dari sunnah sahihah. Wa kalami sahabati wa tabi'in lahum bi'isan, wa an sunnati rasulihi, dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ma'rifati sahihiha wa sakimiha, dan mengenal mana yang hadis sahih dan mana yang hadis da'if. Thumma tafakuhu fiha wa tafahumuha, kemudian tafakuh memahaminya.